Mitra Bisnis, tajuk Platform Presiden 2014 Bidang Ekonomi yang ditulis oleh Kwi Kianggi menyebutkan, dengan runtuhnya sistem sosialis komunis di banyak negara, maka sistem ekonomi pada hampir seluruh negara di dunia menjadi nyaris sama. Namun, yang berbeda ialah cakupan dan besar kecilnya peran pemerintah dalam dunia bisnis, produksi dan distribusi, termasuk terhadap produksi barang dan jasa publik. Sehingga, kadar besar kecilnya peran pemerintah dalam perputaran roda ekonomi sangat menentukan maju dan sejahteranya bangsa yang bersangkutan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kianggi. Baik Pak Kwi, mengapa Bapak melihat sekarang ini sistem ekonomi kita masih terlalu liberal? Pertama, kalau kita mau paling fundamental, sistem ekonomi Indonesia itu apa? Apa yang boleh oleh pengusaha individual, apa yang tidak boleh? Lalu fungsi pemerintah itu apa tugasnya? Kan dia selalu mengatakan dia melindungi rakyat bla bla bla macam-macam, maka tapi rinci dong, apa air minum masuk atau tidak, ketertiban jelas gitu, makanya ada polisi ada ini, lalu infrastruktur iya apa tidak jelas, atau berarti kok infrastruktur diserahkan swasta gitu, berarti bahwa proyek infrastruktur itu diperbolehkan dijadikan objek untuk mencari laba kan. Nah, apa itu kebijakan yang sadar atau asal berbuat saja karena ingin mesti ada gitu, pemerintahan tidak punya uang gitu. Nah sekarang anggaran APBN sudah lama aja untuk bayar utang bunga yang PNS ini, yang tertinggal itu sedikit sekali. Terus apa terobosannya? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Nah, Pak Kwi, beberapa kalangan menyebutkan semakin besar kadar demokrasi pada satu bangsa akan semakin baik bagi ekonomi bangsa itu sendiri. Apa pendapat Bapak? Ya, di sini tidak. Oleh karena ternyata yang bisa duduk di dalam eksekutif untuk memulai kan harus menjadi anggota kader dulu, dan kita kan tidak tahu dia harus menyumbang berapa kepada partainya. Itu kan juga rahasia umum. Jadi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini sekarang sudah menjurus kepada ya kekacauan itu. Demokrasi yang terkorupsi luar biasa. Menteri Dalam Negeri sendiri cerita mengenai itu, bahwa gubernur 120 miliar, kan dia harus korup 300 miliar. Itu kan menterinya sendiri yang cerita. Kok disebut demokratis itu bagaimana? Oleh karena untuk bisa menjadi sesuatu mesti nyokok, itu kan bukan demokrasi lagi. Mesti keluar uang, itu kan bukan demokrasi. Demikian Kwi Kianggi, Beni Rahmadi, Paz FM.